Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazid. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita pada kitabul ilm, terakhir sampai pada kisah di antara sirah yang disebutkan tentang Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, tentang beliau yang berangkat menuju tempat tugasnya dengan iring-iringannya, kemudian berjumpa dengan seorang Yahudi, Zayyad. Apa itu Zayyad? Zayyad. Fadal. Penjual parfum. Zayyad, Zaid. Penjual apa Zaid? Zaitun. Minyak. Penjual minyak. Ahsan. Yang biasanya Zayyad ini wasikh thawb, kotor bajunya, mungkin compang-camping ya, banyak nodanya, artinya mungkin juga digambarkan bahwasanya kebanyakannya mereka yang zayyad itu orang yang fakir, orang yang tidak punya banyak harta. Nah, kemudian dia berkata, menghentikan iring-iringannya Ibnu Hajar, dia berkata, sesungguhnya Nabi kalian berkata, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Surga dunia ini penjaranya orang yang beriman, surganya bagi orang kafir. Tapi kenapa kok sekarang kondisimu enak, kondisiku tidak enak? Intinya seperti itu. Maka kata Ibnu Hajar, dunia ini bagi seorang mukmin penjara. Jika dibandingkan dengan kenikmatan surga, dunia seperti halnya penjara. Tapi kalau bagi orang kafir, melalatnya bagaimanapun, itu masih jauh lebih enak dibandingkan azab di neraka. Jadi seakan-akan dunia ini ya surganya orang kafir. Ya, sebelum nanti dia di akhirat akan mendapat azab yang amat pedih. Nah, itu terakhir kita baca yang kemudian orang ini masuk Islam bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita lanjutkan perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Qala, fal mu'min fi khairin mahma kana. Maka seorang mukmin itu berada dalam kebaikan bagaimanapun bentuk kondisinya. Orang yang beriman itu selalu dalam kebaikan dengan kondisi apapun, bagaimanapun dia ya, bagaimanapun susah, bagaimanapun mendapat cobaan ya, dalam kebaikan. bagaimanapun dia mendapat nikmat, mendapatkan kebahagiaan dalam nikmat juga. In asabathu sarra syakara wa in asabathu dharra sabara. Jika ditimpa kesenangan, dia syukur, dia berterima kasih, dia mengakui nikmat yang dia rasakan dari Allah. Kalau mendapat madarat, bencana, maka dia bersabar. Wa huwa alladhi rabaha ad-dunya wal akhirah. Dialah orang yang beruntung dunia maupun akhiratnya. Orang yang beriman beruntung dunianya maupun akhiratnya. Ya. Di dunianya dia lapang dadanya, tenang hatinya, ya. Mau dia enak maupun dia mendapatkan ketidakenakan, hatinya masih terus lapang. Ya. Tenang, tentram. Enggak kemudian gelisah, ya. Enggak kemudian gerundel. Kenapa? Dia punya keyakinan itu semua Allah tentukan dan kebaikan buat dirinya. Wal kafir, adapun orang kafir, fi syarrin, orang kafir bagaimanapun kondisinya, maka dia dalam kejelekan, dalam keburukan, baik ketika dia mendapat nikmat ataukah mendapatkan musibah. Mendapat nikmat dia enggak bersyukur. Loh kok bisa? Dia pakai nikmatnya untuk kufur, untuk syirik. Seharusnya orang yang bersyukur itu dia pergunakan nikmatnya untuk taat, untuk beramal soleh, tidak menentang Allah Subhanahu wa taala. Dia akui nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pakai nikmat itu untuk beramal kebaikan. Maka ketika orang yang kafir itu makan, ketika orang kafir itu menikmati fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala, terus dia mendapatkan dosa. Dosa maksiatnya dan dosa dia menikmati fasilitas untuk kemaksiatan. Nah. Siapa yang hafal ayat Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun? Man yahfaz? Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun. Hah? Yang hafal. Kamil ya man, sempurnakan ayatnya. Fadhal. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ahsan, barakallahu. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun fi ma ta'imu idza mattaqau wa amanu thumma taqau. Terus thumma taqau wa amanu wa 'amilus shalihati thumma taqau wa ahsanu. Artinya apa? Surat apa tadi? Al-Maidah. Nah. Tidak ada dosa bagi orang yang beriman dan beramal saleh fima ta'imu, terhadap apa yang mereka nikmati. Berarti mafhum mukhalafahnya, yang terfahami dari kebalikannya, kalau yang enggak beriman, enggak beramal saleh, atas apa yang mereka nikmati mendapat dosa. Ya. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun fima ta'imu. enggak mendapat dosa atas apa yang mereka nikmati bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Idza mattaqau wa amanu, selama mereka menikmatinya dalam kondisi beriman dan bertakwa. Ya, selama mereka ketika menikmatinya nam dalam kondisi beriman, bertakwa, wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Artinya orang beriman pun ketika dia menikmati nikmat dari Allah itu dalam kondisi maksiat, nikmat yang dia rasakan dihitung sebagai dosa. Dia pakai motor ke tempat-tempat yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Naik motornya ini Allah catat sebagai sebuah dosa. Paham tuh? Nah. Tsumma taqaw wa amanu, kemudian bertakwa beriman. Tsumma taqaw wa ahsanu. Ya. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun fi ma ta'imu idza battaqaw wa amanu wa 'amilus shalihati tsumma taqaw wa amanu tsumma taqaw wa ahsanu. Artinya ini juga menunjukkan tingkatan orang itu dalam keislamannya. Ada yang tinggi keislamannya sampai derajat ihsan. Ada yang beriman, ada yang masih Islam. Artinya selama mereka dalam bentuk ketaatan, mau apakah yang Islam ataukah yang iman ataukah yang ihsan, mereka tidak mendapat dosa selama kondisinya demikian. Makan, ya. Tapi untuk maksiat. Minum untuk maksiat. Minumannya dia berdosa ketika dia minum, ketika dia makan. Maka hati-hati menggunakan nikmat Allah untuk maksiat, maksiatnya dihitung sebagai dosa. Mengkonsumsi, menggunakan fasilitas pun Allah hitung sebagai dosa. Paham tuh? Maka orang kafir bagaimanapun kondisi dia terus dalam kondisi dosa selain kekafirannya. Nah, dia minum, dia makan, dia pakai rumah yang besar, dia pakai mobil yang banyak, ya. Dosa semua itu. Jadi jangan berbangga kemudian ada orang kafir kaya begini begitu. Nah, di satu sisi dia mendapatkan mungkin Allah kasih nikmat secara kasat mata, itu nikmat bagi dirinya. Tapi ternyata di sisi yang lain itu merupakan istidraj, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati pula bagi kita sebagai orang yang beriman menggunakan nikmat dari Allah untuk pelanggaran, untuk maksiat. Ya. Punya uang dipakai beli yang tidak-tidak, punya uang dipakai beli. Nah, maka ini semua akan mendapat pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, orang kafir terus dalam kejelekan. Ketika melaratnya pun juga demikian. Dia ketika mendapat musibah mengeluh, mencerca, mencela, ya. Tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala pun mendapatkan kejelekan. Wa huwa alladhi khasira ad-dunya wal akhirah, dan dialah orang yang merugi dunianya maupun akhiratnya. Jadi jangan meniru orang kafir. Karena mereka terus dalam kejelekan, terus dalam keburukan. Enggak ada untungnya, ya. Hidup di atas kekufuran. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam ayatnya, dalam suratnya, surah Al-Asr 1-3. Wal-Asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bis sabr. demi masa, demi waktu. Sesungguhnya manusia itu dalam kondisi yang merugi. Dalam kondisi yang merugi. Siapapun dia masuk dalam ayat ini tanpa terkecuali di dalam ayat ini. Allah sebutkan secara keumuman, menyeluruh. Kemudian pada ayat ketiga Allah perkecualikan. Illal ladzina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh dan saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Nah, empat unsur: beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebaikan, saling menasihati dalam dengan kesabaran. Iman, amal saleh, saling bernasihat, dan juga sabar di atas tiga perkara tersebut. 6. Kemudian senada dengan ayat ini adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa dzikrullahi wa ma walah wa 'alimun wa muta'allim. Ini keutamaan bagi orang-orang yang menghadiri, orang-orang yang bermajelis ilmu, orang-orang yang mempelajari ilmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini terlaknat. Dunia ini isinya terlaknat. Wa mal'unun ma fiha, terlaknat pula yang di dalamnya. Tercela. Dalam kerugian. Illa dzikrullah, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma wala, dan apa yang mendukung zikir kepada Allah. Ya, yang mendukung untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu pun keluar dari terlaknatnya dunia ini. Yang bertaun, kerja bakti, ya, demi kemaslahatan pendidikan, demi kemaslahatan tarbiyah dakwah, yang ikut menyebarkan, ya, yang ikut mengeluarkan dananya untuk sebar pamflet, yang ikut untuk, ya, yang bekerja untuk kemaslahatan, untuk menafkahi, untuk demi tertopangnya kehidupan keluarganya, taat kepada Allah. Ya. Wa ma walah, masuk pada wa ma walah, dan yang mendukung zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerja cari maisha untuk apa? Untuk mendukung bisa belajar, untuk bisa mendukung terus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berolahraga untuk demi menopang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma walah, masuk dalam wa ma walah. Nah, terlebih yang ya memfasilitasi masjid, begitu pula inventarisnya, ya. Maka santri, perhatikan meja-meja yang ada, fasilitas yang ada di ma'had ini, di masjid, jangan dirusak. Jangan dikotori dengan hal-hal yang tidak pantas. Itu semua yang menyumbangkannya dengan niat apa? Supaya digunakan dengan baik untuk belajar kalian, supaya mereka mendapat pahala juga dari Allah Subhanahu wa taala. Paham tum? Naam. wa alimun wa muta'allim. Ketika Allah sebutkan secara keumuman zikir kepada Allah dan yang mendukungnya, kemudian Allah khususkan atau Nabi Muhammad SAW khususkan wa alim wa muta'allim, orang yang berilmu dan yang mempelajari ilmu. Adanya penyebutan secara keumuman, kemudian adanya pengkhususan setelah itu, menunjukkan keutamaan dua golongan ini, orang yang punya ilmu dan orang yang belajar ilmu. Jangan keluar dari dua golongan ini, jangan keluar dari dua golongan ini. Nah, apa kata Rasulullah SAW dalam hadis Utsman yang hafal, khairukum, hah? Fadhal. Ahsan. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jangan keluar dari dua kriteria ini. Kalau kita belum bisa mengajarkan, maka jangan menjadi orang yang ketiga, jadilah orang yang kedua yang belajar Al-Qur'an. Jangan keluar dari al-khairiyah, golongan yang masuk mendapatkan kebaikan tadi. Kalau kita enggak ngajar, ya kita yang belajar. Berarti kita yang duduk di majelis ilmu, mendengarkan ilmu yang disampaikan. Paham tuh? Naam. Maka orang yang beriman yang mendapatkan kebaikan. Qala rahimahullah, fal kuffar walladzina adha'u dinallah watahu fi ladzatihim watarafihim fahum wa in banau alqusura wa shayyaduha wazdaharat lahumud dunya. Maka orang-orang kafir dan orang-orang yang menyanyiakan agama Allah, yang mereka sombong dengan kelezatan dan kemegahan yang mereka miliki. Mereka sombong dengan apa yang mereka miliki, kenikmatan. Fahum wa in banau al-qusur, mereka walaupun bisa membangun al-qusur, istana-istana yang megah, rumahnya bak istana yang mewah, megah, banyak pembantunya, banyak pelayannya, gak perlu susah-susah payah, dia tinggal suruh pelayannya, enggak ketinggalan kendaraannya, iring-iringannya, luar biasa. Wa syayyaduha, mereka bangun istana-istana tersebut. Wazdaharat lahumud dunya, dunia berkembang di sisinya. Enggak ada habis-habisnya uangnya, enggak ada habis-habisnya hartanya. Sampai 7 keturunan pun belum habis-habis hartanya. Saking apa? Kayanya. Fa innahum fil haqiqah fi jahimin. Maka hakikatnya mereka itu nantinya dalam neraka jahim. Kenikmatan yang luar biasa itu akan hilang dengan sekali celup di neraka. Celup, udah hilang, istana-istana tuh udah hilang. Yang dia punya luar biasa hartanya, makanan-makanan enak dengan mudahnya dia dapat, suruh ini suruh itu datang langsung kepada dirinya. Sekali celup di neraka, hilang. Nikmat apa yang pernah kamu rasakan? Enggak pernah. enggak pernah mendapat nikmat. Katanya setelah dicelup di neraka, baru sekali celup, belum kalau tinggal di neraka, belum kalau abadal abidin selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Qala hatta qala ba'du salaf, sampai-sampai sebagian salaf pernah berkata, law ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi lajaladuna 'alaihi bisuyuf. Law ya'lamul muluk, seandainya raja-raja tahu, wa abna'ul muluk, dan anak-anak raja juga tahu, putra-putra mahkotanya, ya, calon pengganti ayahnya ini tahu, ma nahnu fihi, apa yang kita rasakan sekarang ini, lajaladuna 'alaihi bisuyuf, pasti mereka akan berusaha, mereka akan berusaha merebut dari kita nikmat ini dengan pedang-pedang mereka. Kalau mereka tahu betapa nikmatnya, betapa apa namanya tentramnya dengan nikmat yang kita rasakan ini, niscaya raja-raja itu akan merebut nikmat itu dari kita dengan pedang-pedang mereka, dengan senjata mereka. Artinya orang yang bisa istiqomah taat, mereka-mereka yang bisa bersimpuh duduk di majelis ilmu, mereka-mereka yang belajar di majelis-majelis ilmu bersama para ulama, bersama orang-orang yang memiliki ilmu, mempelajari ilmu dari mereka, itu kata para ulama merupakan kenikmatan yang besar, yang seandainya raja tahu hakikat nikmat ini, pasti mereka akan berusaha rebut dengan pedang mereka. Sebenarnya kita dalam kondisi yang sangat nikmat, kondisi yang sangat patut disyukuri. Sebagian raja sebelum meninggalnya itu pengen jadi tukang laundry. Di saat yang lain juga ada yang mau meninggalnya pengen seperti tukang sol sepatu. Mereka merasakan bagaimana nikmatnya menjadi orang-orang sederhana, menjadi orang-orang yang tidak terlalu bergelimang dengan dunia. Nah, dan itu dikisahkan dalam tarikh, dalam sirah-sirah orang-orang terdahulu. Nah, di antara mereka ada dari kalangan Bani Umayyah, raja-raja Bani Umayyah. Sebelum meninggalnya melihat tukang laundry, tukang cuci baju, pengen seperti jadi mereka. Seandainya aku menjadi seperti mereka. Keluar istana lagi lihat tukang sol sepatu, mengatakan aku pengen seperti mereka. Tukang sol sepatu yang kerja ngesol sepatu, bersihkan sepatu atau yang lainnya, pulang bawa uang buat makan dalam sehari. Nah, intinya hakikat kenikmatan bukan pada uang, bukan pada materi, tapi ketenteraman jiwa, lapangnya dada kita. Qala rahimahullah, ammal mu'minun faqad na'imu bin munajatillahi wa dzikrih. Adapun orang yang beriman, mereka merasakan kenikmatan dengan bermunajat. Munajat itu lawan dari munada. Kalau munada itu artinya memanggil dengan suara yang lantang. Kalau munajat sebaliknya, berduaan, ya, memanggil dengan suara yang lirih, munajat. Mereka mendapat nikmat dengan bermunajat, bersendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia ibadah sibuk menghambakan dirinya, ya, berbisik salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meminta hajat-hajatnya, mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah dengan bermunajat. Wa dzikri, dan berzikir kepadanya. Kondisinya orang beriman. Wa kanu ma'a qada'illahi wa qadarih. Fa in asabathum ad-dharra'u sabaru wa in asabathum as-sarra'u syakaru. Walaupun mereka mendapatkan ketetapan dari Allah dan takdir, bagaimanapun kondisinya, tetap mereka akan terus seperti itu kondisinya orang yang beriman. Apabila mereka ditimpa ad-dharra, ketidakenakan, musibah, kefakiran, kemiskinan, sabaru, mereka bersabar. Wa in asabathum as-sarra'u syakaru. Kalau ditimpa kebahagiaan, mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak salaf, terutamanya para sahabat Nabi, yang mereka ditimpa kefakiran, ditimpa kemiskinan. Ahlus Suffah, ya. Di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, 3 hari enggak makan. Sampai diganjal batu perutnya. Nah, istiqamah, belajar di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam, istiqamah dalam Islamnya, dalam imannya. Nah, mereka-mereka yang disiksa, ya, oleh kaum musyrikin ketika di Mekah, sampai dibunuh bahkan, atau diblokade. Nah, sabar, enggak kemudian ketika ditimpa musibah balik ke belakang. Orang yang beriman, orang yang ketika ditimpa musibah bersabar. Bukan orang yang mencela, mencerca Allah Subhanahu wa taala dengan tuduhan-tuduhan keji, na'udzubillahi min dzalik. Ditimpa keenakan, ditimpa nikmat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi pernah keluar, ya, lapar. Yang membuat keluar rumah apa? Rasa lapar. Di tengah jalan bertemu dengan Abu Bakar. Yang menimpa Abu Bakar pun sama, lapar. Nabi termulia, sahabat nabinya yang termulia Abu Bakar, dan sahabat kedua yang termulia ketemu juga sama Umar radhiyallahu anhu. Sampailah kemudian berkunjung ke rumah, atau berkunjung ke rumah salah seorang sahabat, dijamu. Keluar dari jamuan tadi selesai, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, kalian akan ditanya tentang nikmat yang sudah kalian rasakan barusan. Merasakan kenyang, merasakan penuh perutnya, nanti akan ditanya tentang nikmat ini. Baru sekali kenyang. Kita sudah berapa kali kenyang? Hah? Oh, belum, nanti makan paginya ini, makan siangnya itu, makan malamnya ini. Itu sudah pepek sudah isinya. Belum di luar makan 3 kali sehari jajan, ya. Ini mungkin enggak sempat lapar mungkin. Saking apa nikmatnya. Maka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fakanu fi an'ami ma yakun. Mereka orang yang beriman dalam kondisi yang paling nikmat. Ingat ya, nikmat itu bukan diukur dari materi. Mereka dalam kondisi yang paling enak, kondisi yang paling nikmat, tenteram hati, tenang jiwa, luas dadanya. Bi khilafi ashabid dunya. Beda kondisinya dengan orang-orang ahlu dunia, pengekor dunia. Fa innahum kama wasafahumullahu biqaulih. Sebagaimana Allah sifati mereka dalam firman-Nya. Fa in u'tu minha radu wa in lam yu'tu minha idahum maskhatun. Kalau mereka diberi dunia maka mereka ridha. Kalau enggak diberi marah-marah. Kalau diberi dunia ridha, lapang dadanya. Apa? Enggak mencela. Enggak mengumpat, enggak menggunjing. Kalau enggak diberi marah-marah luar biasa. Allah sempitkan sedikit rezekinya, sudah. Allah enggak adil, Allah begini, Allah begitu. Subhanallah amma yasifun, na'udzubillahi min dzalik. Kalau diberi nikmat baru, wah. Diam mulutnya. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu. Apalagi zaman-zaman ini, ya, zaman-zaman fitnah, ketika dikasih cobaan sempit rezekinya, melonjaknya harga, yang dulunya kenal manhaj salaf, yang dulunya tahu prinsip mentaati pemerintah, menghormati pemerintah, hilang, taruh dulu. Nah, memang pemerintah begini, memang pemerintah curang, pemerintah begini, begini, begini. Kalau dapat nikmat, dapat bantuan, dapat ini, dapat itu, wah, baru dipuji-puji. Ini masya Allah, pemimpin yang bijak, khalifah yang adil, khalifah yang bertakwa dan seterusnya. Masalahnya apa? Dunia. Kalau diberi ridha, kalau enggak diberi marah, mengumpat-umpat. Nah, maka jangan menjadi orang demikian. Dan itu disampaikan oleh Syekh Muqbil rahimahullah, dan begitu cocoknya ucapan Syekh Muqbil dengan kondisi masyarakat di zaman ini terhadap pemimpinnya seperti itu. Suka mencela, suka mengejek, suka menggunjing, menjatuhkan kehormatan mereka. Naam, na'udzubillahi min dzalik. Fa insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biiznillah taala. Lebih kurangnya nama mohon maaf. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.